Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, hafizhani wa hafizhakumullah. Senantiasa kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah berikan pada saat ini, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama muzakarah, sama-sama mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam hadis yang sama, dalam bab ya birru walidayhi ma lam yakun ma'siyah, berbakti kepada kedua orang tua selama bukan pada perkara maksiat. Terakhir kita telah membacakan penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah tentang al-firar minaz zahfi, melarikan diri dari peperangan. Lalu kita bacakan syarah dan penjelasan beliau. Kapan saja dilarang seorang melarikan diri dari peperangan, disebutkan ada tiga kondisi. Selain tiga kondisi ini, maka bagi yang melarikan diri dari peperangan, dia telah melakukan dosa besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, wa in halakta wa farra ashabuka, jangan melarikan diri walaupun engkau mati atau teman-temanmu melarikan diri, kata Rasulullah SAW. Hanya tiga kondisi yang telah kita sebutkan yang diperbolehkan seorang untuk keluar dari pasukan, keluar dari medan peperangan. Kita akan memasuki sabda Rasulullah SAW, wa anfiq min taulika ala ahlik, kata Rasulullah SAW, nafkahkanlah hartamu sesuai kesanggupan dan kemampuanmu untuk keluargamu. Perintah dari Rasulullah SAW untuk menafkahkan harta kita kepada keluarga yang ditanggung. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, kadzalika min hadhihi al-wasaya al-qayyimah dzatil awamir wan nawahi, demikian pula di antara perintah atau arahan yang sangat berharga dari Allah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, dzatil awamir wan nawahi, yang berkaitan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, yaitu al-infaqu 'alal ahli, perintah untuk menafkahkan harta untuk keluarga. Wajib menafkahi keluarga seperti istri, anak-anak. Ini hukumnya wajib menafkahi mereka. Al-infaqu 'ala nafsi wajibun. Menafkahi diri sendiri wajib. Maknanya adalah kita menjaga diri kita dengan menjaga makan yang sehat, menjaga tubuh kita dari hal-hal yang merusak. Ini wajib hukumnya, termasuk dalam maqasidus syariah daruratul khams, yaitu menjaga jiwa Kita wajib menjaga jiwa kita. Nah, dengan memberikan makan yang sehat, dengan memberikan istirahat yang cukup, ini wajib hukumnya. Karena ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita rusak dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang membahayakan, yang diharamkan, termasuk rokok yang dan sebagainya, ini diharamkan. Karena kita wajib menafkahi diri kita, menjaga diri kita, yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita memasukkan diri kita kepada tahluka, yakni pada suatu kebinasaan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang membahayakan, memudaratkan, termasuk juga dilarang untuk syurbud dukhan, merokok, karena hal-hal ini bisa merusak jiwa kita, merusak akal kita yang wajib kita jaga. Wal infaqu 'ala al-ahli kadzalika minan nafaqatil wajibatil mafruḍah. Dan menafkahi keluarga begitu juga termasuk nafkah yang wajib. Menafkahi keluarga yang ditanggung hukumnya wajib. Jika tidak kita nafkahi, kita berdosa. Dan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Min taulika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu man tajibu 'alaika nafaqatuhum. Semua yang wajib engkau nafkahi, kazaujati, seperti istri, wal auladi, anak-anak, alladzina la kasibalahum siwaka wal abawain, yang mereka tadi tidak bisa mencari nafkah sendiri. Wajib kita menafkahi mereka. Mereka mengandalkan dirimu, yaitu kepala keluarga, untuk menghidupi diri mereka, untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan pokok, pakaian. Begitu juga kedua orang tua. Kedua orang tua wajib dinafkahi jika mereka membutuhkan kita sebagai anak. Mereka tidak mampu, kemudian kita memiliki kelebihan, maka wajib kita menafkahi kedua orang tua yang membutuhkan. Wa kullu qaribin warisin. Begitu juga kerabat yang mereka itu ahli waris, wajib kita nafkahi jika mereka tidak mampu, miskin, fakir, dalam keadaan kita memiliki kelebihan untuk diri kita, anak, istri, kedua orang tua. Maka jika kerabat kita seperti saudara kandung dan yang terdekat, saudari kita, saudara, kita wajib menafkahinya. Bahkan kita mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Idza ihtaja ila nafaqah, jika mereka membutuhkan nafkah, wa anta taqdiru, dalam keadaan engkau mampu untuk menafkahi mereka, memberikan mereka sebagian hartamu, maka wajib 'alaika an tunfiqa 'alaihim, maka wajib jika keadaannya seperti ini, kerabatmu, orang-orang terdekatmu itu tidak mampu dan kamu memiliki kelebihan, kemampuan, maka wajib hukumnya engkau menafkahi mereka. Hatta yastaghnu 'anil nas, supaya mereka tidak butuh kepada manusia, tidak meminta-minta kepada manusia. Ini yang sebenarnya dalam syariat kita. Dalam syariat kita seperti ini. Yang terdekat itu yang paling diutamakan. Keluarga itu pada hakikatnya yang sebenarnya mereka yang saling membantu. Semakin dekat kekerabatan, semakin besar hak saudaranya, kerabatnya untuk membantu. Ini syariat kita. Bisa dilihat pada perkara jinayat atau kafarat ketika seorang terkena kafarat ketika tidak sengaja membunuh orang, maka diyatnya dalam syariat kita kerabat yang saling membantu untuk membayarkan. Begini seharusnya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka memperhatikan yang pertama kali dirinya, kemudian anak istrinya, kedua orang tuanya, kerabat yang paling dekat, kemudian yang lebih jauh, kemudian dia lihat tetangganya. Ini yang seharusnya diperhatikan, diprioritaskan oleh kaum muslimin. Kemudian wa yaktubullahu azza wa jalla lakal ajr. Jika kita lakukan ini, memperhatikan keluarga kita yang tidak mampu, maka Allah akan memberikan pahala. La siyama as-sa'i 'alal yatimi wa 'alal armalah. Apalagi lebih-lebih jika mengurusi anak yatim dan janda, allati takunu min aqaribika wa rahimik, yang mereka adalah kerabat dan memiliki hubungan rahim. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 5353, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin." Orang yang mengurusi janda dan orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti mujahid di jalan Allah, awil qa'imil laila wasa'imin nahara, atau seperti orang yang mengerjakan salat malam dan berpuasa pada siang hari. Ini keutamaan besar orang yang mengurusi janda dan orang miskin, terutama apalagi janda atau orang miskin itu adalah kerabat terdekatmu, memiliki hubungan rahim. Idza fa'alta dzalika, jika engkau melakukan itu, wa anfaqta 'ala haula, dan engkau menafkahi mereka, fa anta bi manzilatil mujahidi fi sabilillah, maka engkau seperti mujahid di jalan Allah, sebagaimana yang telah kita bacakan hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal mujahid fi sabil, seperti mujahid di jalan Allah. Atau al-qa'imil laila, seperti orang yang salat malam, was-sha'imin nahar, dan berpuasa pada siang hari. Keutamaan yang besar yang memiliki kelapangan, maka hendaklah berusaha untuk mendapat keutamaan ini. Waqad taqaddama kalamun mukhtasarun ala hadhihi al-jumlati qariban, dan telah berlalu pembahasan yang ringkas yang menjelaskan kalimat ini dalam waktu yang dekat. Ya, sudah berlalu pembahasan ini tentang kalimat yang telah kita jelaskan. Berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tarfa' 'asaka an ahlik, janganlah engkau mengangkat tongkatmu kepada keluarga, kepada keluargamu. Kata Asy-Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wal al-muradu bila tarfa' 'asaka an ahlik, maksud dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mengangkat tongkatmu terhadap keluargamu, ai maknanya kata Asy-Zaid rahimahullah, alaika an tukhifahum fillah, engkau wajib menakuti mereka fillah terhadap hukum-hukum Allah yang diwajibkan kepada manusia. Kita wajib menakut-nakuti keluarga kita agar mereka takut terhadap, takut meninggalkan hukum-hukum Allah. Jangan sampai mereka meninggalkan perintah-perintah Allah, dan jangan sampai mereka melanggar larangan-larangan Allah. Ini maknanya. Kita takut-takuti, ya, kita takuti mereka agar mereka menjalankan syariat Allah. Ini makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aita minal usrati, jika engkau melihat dari keluarga, man yuqassiru fil wajibat, ada yang melalaikan kewajiban-kewajiban, au yartakibul maharima, atau melakukan perkara-perkara yang haram, maka apa kewajiban kau? Fa'alaika an tukhifahu wa anta taqdiru ala dzalik. Wajib bagimu menakuti mereka jika engkau mampu melakukannya. Wa anta wa antu'adzibahu, dan engkau menghukumnya, mendisiplinkannya, hatta la yaqtahimal ma'asiya fayahlika, agar keluargamu itu tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sehingga mereka binasa. Nah, au yuqassir fil wajibat, agar keluargamu tidak melalaikan kewajiban-kewajiban. Fayaqau fi mujibatil uqubatil ajila wal ajila, sehingga jika mereka melalaikan, melakukan kemaksiatan atau melalaikan kewajiban-kewajiban, mereka bisa melakukan perkara-perkara yang menyebabkan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Wa innahu lahaqqun ala sahibil bait, sungguh suatu kebenaran bagi kepala keluarga, an yahmilal asa, membawa tongkat, mengangkat tongkat, alaman qassara, terhadap anggota keluarganya yang melalaikan kewajiban. Awir takabal maharima, atau melakukan keharaman, perkara-perkara yang haram. Min usratihi. Walakin yakunu dharbu dharba ta'dibin in hasala. Akan tapi yang perlu diperhatikan, menghukum keluarga dengan tongkat, dengan pukulan, itu dengan pukulan yang mendidik, bukan yang menyiksa, bukan yang menganiaya, bukan pada wajah, bukan pada kepala. Cukup bisa menakuti keluarga agar mereka tidak melanggar larangan-larangan Allah, tidak lalai dari kewajiban-kewajiban Allah, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Wa illa fahamlul asa zatut ta'dib qad takunu tukhiful usrata wa illam yahsul biha ta'dib. Jika tidak terjadi suatu pelanggaran terhadap syariat, maka mengangkat atau membawa tongkat itu, semata-mata membawa tongkat itu dengan niat ingin mendidik, ingin menakuti, itu akan atau bisa menakuti keluarga dengan membawa tongkat atau mengangkat tongkat. Walaupun mereka tidak melakukan pelanggaran, walaupun keluarga tidak melakukan pelanggaran, maka semata-mata kita mengangkat tongkat itu bisa menakuti keluarga, walaupun tidak digunakan untuk mentakdib, tidak menghukum. Nah, dan ini salah satu cara agar kita bisa mentarbiyah, mendidik terutama anak-anak. Dan kita sebagai orang tua, kita lebih paham bagaimana kondisi anak-anak kita. Mereka ada yang butuh tongkat. Nah, tapi sekali lagi kata Syekh Zaid, bukan untuk menganiaya tongkat itu, bukan untuk melampiaskan amarah. Tongkat itu hanya untuk menakuti. Nah, jika kita memukul pun, bukan menganiaya, bukan mencederai, nah, bukan untuk menzalimi. Tujuannya agar mereka tidak mengulangi pelanggaran terhadap syariat. Wa amrur ri'ayati muhim. Perkara pengawasan terhadap keluarga itu penting. Perhatian terhadap keluarga itu penting. War rajulu ra'in. Seorang kepala keluarga itu adalah ra'in, yang bertanggung jawab fi usrati, dalam keluarganya, di dunia dan di akhirat tanggung jawabnya. La siyama man kana fi sinnil murahaqah min dzakarin aw unsa. Terutama anak-anak yang masa remaja, yang berada pada masa remaja, puber, baik laki-laki atau perempuan. Fahaulai fi hajatin. Mereka, anak-anak yang dalam masa puber itu sangat butuh. Wabakiyatuhum. Dan selain mereka, selain anak-anak yang dalam masa puber itu, juga butuh. Mimman taqaddamat bihim as-sin wa balagha arusyda. Yang mereka, anak-anak itu telah tumbuh dewasa dan masuk ke usia balig, sudah balig dan bisa dan berakal. Mereka itu semua yang berada pada masa puber, yang sudah tumbuh dewasa dan mulai berakal, sudah balig, mereka itu semua butuh perhatian, penjagaan, pengawasan dari kepala keluarga. Fala yaskutu babul amri bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Maka tidak gugur bab amar ma'ruf. Maknanya bab amar ma'ruf pada kepala keluarga itu wajib. Masih dibebani kepada kepala keluarga untuk memerintahkan anak-anaknya kepada perkara yang baik, kepada ketaatan, kepada terutama pada perkara yang wajib. Dan wan nahyu 'anil munkar, melarang anak-anaknya tadi, keluarganya, dari perkara-perkara yang mungkar agar tidak terjatuh pada kemungkaran. Dan wajib pula kepala keluarga untuk wal hasu wa targhib, memotivasi, mendorong anaknya agar menjadi anak yang saleh. Agar menjadi anak yang saleh. Hatta yaqumal insan bima aujaballahu 'alaihi hiyala usratihi wa aqaribihi. Supaya seorang insan itu melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya terhadap keluarga, kerabatnya. Wa man amkanahu al-qiyamu 'alaihim. Dan kepada siapa yang bisa dia nasihati, yang bisa dia arahkan. Min jiranin, baik itu tetangga, wa ikhwanin, saudara, wa ashab, teman-teman, wa mujtama, dan masyarakat. Kata Rasulullah SAW, wa akhifhum fillah, dan takutilah mereka agar mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, akhifhum fillah, takutilah mereka pada syariat Allah, agar mereka menjalankan syariat Allah. Indama tahmilul asa ala man yakhaf minal asa. Tatkala engkau membawa tongkat kepada orang yang takut dengan tongkat, wa ya'rifu annaka satu'addibuhu ala mukhalafatihi hadhihi ikhafatun fillah. Dan keluargamu yang takut terhadap tongkat tadi, dia tahu bahwa engkau akan menghukumnya dengan tongkat tersebut jika melanggar syariat Allah, maka ini bentuk menakuti keluarga agar bisa, agar mau menjalankan syariat Allah dengan menggunakan tongkat. Itu salah satu cara mengamalkan sabda Rasulullah SAW, wa akhifum fila, takutilah mereka. Fayakum lito agar keluarga itu mau melakukan ketaatan. Wayan syat lis salah, dan semangat mengerjakan salat. Wayan syat li talabil ilm, semangat menuntut ilmu syar'i. Wayakufu anis syarri, dan semangat dalam menjauhi kejelekan. Bisababi ma yara min azmika ala ta'dibihi, disebabkan mereka keluargamu itu melihat tekadmu dengan membawa tongkat tadi, tekadmu untuk menghukum siapa saja yang melanggar syariat. Inda wujudi sababihi fahadha wajib, tatkala ada sebab, yaitu tatkala ada keluarga yang melanggar syariat Allah, maka ini disyariatkan dalam syariat Islam. Fahadha wajib, maka ini perkara yang wajib, karena kepala keluarga itu mas'ul, akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti tentang anak istrinya, terutama pada perkara-perkara wajib, salat, puasa, dan yang lainnya. Ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembacaan syarah hadis yang panjang. Semoga bermanfaat untuk anak pribadi dan yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.